ceramah Ustadz Abdul Somad, tinggal tulis saja di YouTube. Misalnya ibu bapak mau cari tentang bayar zakat, tinggal tulis saja situ UAS zakat. Nah, kita cari UAS zakat, enter. Nah, langsung dapat Ustaz Abdul Somad zakat, cara menghitung zakat, zakat pendapatan, tanya jawab pembagian zakat, ukuran harta yang wajib zakat, zakat terah, zakat dan puasa. Misalnya mau cari lagi sedekah, UAS sedekah, enter. Janji Allah untuk orang yang sedekah. Sedekah berbeda dengan amal soleh. Sedekah kamu tak akan miskin. Manfaat sedekah, ceramah sedekah. Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu, tinggal tulis saja. Apa yang terlintas di pikiran? Pilkada, UAS pilkada. Cuawak cubu-cubu, aduh dah. UAS pilkada, UAS ceramah masalah pilkada, UAS antar sahabatnya mendaftar ke KPU Bukit Tinggi, UAS dukung Erman Sapar, 20. UAS pilih pemimpin yang memberi, UAS Minangkabau, coba cari UAS Minangkabau. Langsung yang nomor 1 dia teh, penonton paling banyak 1,5 juta penontonnya, baru sebulan dan lalu UAS tentang Minangkabau di TV One. Banyak lagi bawah. Salah paham tentang adat Perpatih, UAS dan Harato Tinggi. Banyak, pokoknya tinggal tulis saja. Tapi ada juga jamaah yang komplain, ambola tulis tidak keluar video bu ya. Rupanya paket tidak ada. Insya Allah kalau ada paket keluar gambar-gambar. Jadi kini di beberapa tampe ambo tibo, itu memang tidak ada permintaan ceramah lah. Yang mau tanya ke panitia, apa judulnya? Ceramah lah kami tengok biar jadi putu-putu silah. Tidak ada. Jadi sika di ambo dia lagi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mana pertanyaannya? Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon jelaskan mana yang lebih baik, solat witir siap isya atau habis tahajud. Kalau ambo, ku ambo, ambo witirnya sebelum tidur malam. Malam tadi pulang ke siko dari Mas Haji jam 10. Pengajiannya 9 habis, cuma awak minum skoteng lagi. Jam 10. Jadi sebelum lalu salat witir dulu. Ambil wuduk dulu, sesudah itu salat witir. Manfaatnya supaya waktu awak lalu itu dalam keadaan wuduk. Dan andai malaikat maut tiba malam tadi, insyaallah mati dalam keadaan suci dan husnul khotimah. Jadi waktu awak lalu itu miring ke kanan, anggap itulah awak sedang miring ke dinding liang lahat. Jadi awak anggap iko mati kok. Jadi kalau awak terbangun malam, jadi awak anggap terjago ambo malam tadi, berarti iko hadiah dari Allah bahwa ambo masih duit mesti beramal soleh. Supaya angan-angan awak tidak terlalu panjang macam-macam. Jadi anggap, itu. Ada tidak sahabat Nabi yang witirnya sebelum yang bantuk dan ustaz buat? Ada. Waktu Nabi bertanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin mata tutiru, wahai Abu Bakar, bilo engkau solat witir? Abu Bakar menyabi, ini solat witir tengah malam. Tapi Umar menyabi, ba'dal atamah, habis isya. Orang yang witirnya habis isya sebelum lalu malam, inyo orangnya berhati-hati, khawatirnya ndak lalu malam sampai ke subuh. Orang yang witirnya tengah malam, maka inyo orangnya kuat, yakinnya bangun malam. Oleh sebab itu dua-duanya baik. Ada pula jamaah menyawi, itulah hamba ya bingung bu ya, sebelum lalok atau tengah malam. Sampai kini tidak pernah solat witir. Jadi deklah witir sebelum lalok, bangun malam, berwudu, langsung nampak tamo solat sunat wudu. Apa keutamaan solat sunat wudu? Nabi mandanga suaro sandal Bilal, kresek, kresek, kresek. Bilal, Ambodanga suaro sandal angku dalam surga, Bilal. Apa amalan nana angwe? Kecek, Bilal. Ambo tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Hebatnya Bilal, Bilal tu kulitnya hitam. Tapi sandalnya lah masuk surga sebelumnya mati. Beko kalau ibu pulang, sandal hilang, sabar. Mungkinlah masuk surga duluan. Mudah-mudahan tidak hilang ya. Nah, apa amalannya? Bukan deinya Quraisy kulit putih urang hebat ndak? Amalannya ndak pernah tinggal solat sunat wudu. Nah, malam pertama awak lalu jago dari lalu solat sunat wudu dan pertama. Sesudah itu solat sunat taubat. Di awak banyak dosa silap. Yang pakai usoli, usoli sunat taubat rakaatainillah taala. Nan ndak pakai usoli dalam hati saya. Angkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Sesudah solat sunat taubat, solat sunat hajat. Sado hajat-hajat awak apa dihajatkan. Ustaz kalau solat sunat hajat, apa hajat Ustaz? Hajat ambo dari sejak manta ke KPU Batang, hajatnya itu saja. Dudukkanlah sahabat kami bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kalinya duduk jadi wali kota, ya Allah. Itu saja tiap malam hajat. Solat sunat hajat 2 rakaat. Sesudah itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Ayatnya uya, ayatnya terserah. Faqra'u ma tayassara minal Quran, apo nan taingek sesudah Fatihah. Ayyul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingek puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingek haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Apo nan taingek. Ambo uya setiap selesai kul huwallah, taingek kul huwallah. Selesai Fatihah, ingek kul ambil falak. Itu sahlah. Kul huwallah saya diulang-ulang. Boleh tak tiap solat tu ayatnya kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah? Boleh. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Inyo sembahyang dari sesudah Isyak sampai subuh, ayatnya ndak dirinya tukar, ayatnya kul huwallah. Namanya Qatadah bin Nu'man. Sesudah itu dilaporkan Nabi, ya Rasulullah, iku ada namanya Qatadah bin Nu'man, inyo baca ayatnya kul huwallah, ndak bertukar, ndak berganti-ganti ayat dan lain. Aka cik Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Cik kul huwallah sama sepertiga Al-Quran. Bertinya lah menghatam Quran berkali-kali malam itu. Jadi, baca saya apa nak teringat di awak. Nan tak boleh itu dua kali witir semalam. Sebelum laloknya witir. Lah itu bangun malam ni nyoba witir sekali lagi. Maka tak witir jadinya. Witir tu artinya ganjil. Tiga tambah tiga. Jadi, enam. Maka genap. Oleh sebab itu, pilihlah witir di awal malam ba'da isyak sebelum lalok atau di akhir malam sesudah tahajud. Boleh tak kami tambah tahajud kau dari 8 rakaat, Buya? Ada orang namanya Abdullah. Abdullah kau punya apa? Ayahnya namanya Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah di kota Baghdad, Irak. Wahai Abdullah, yo. Kamu anak Imam Ahmad, yo. Imam Ahmad tu kalau solat malam berapa rakaat? Salah sami ati rakaat, 300 rakaat. Imam Ahmad, 300. Sesudah itu Imam Ahmad kau masuk penjara, difitnah, masuk penjara, disiksa orang tu dalam penjara, tidak sampai tidak taluk tagak. Sesudah keluar dari penjara, inyo solat sunat 150 rakaat. Semasanya masih sehat muda, 300. Sesudah tua ditangkuk, difitnah. 150. Awak di penjara indah, tua muda sama saya. Yang boleh ceritakan itu supaya awak bangkit semangat awak. Ada pula orang dan 8 rakaat ko nyo sangko lah hebat mana. Ambo ko ya 8 rakaat hebat lah 8 rakaat ko dibandingkan kawan namun ndak sembayang. Nah sudah. Itu tentang witir tadi. Mantap pertanyaannya, fokus tentang ibadah. Ambo kalau pertanyaan itu fokus tentang ibadah, nah, itu ambo suku, ambo jawab tentang ibadah. Banyak lo orang kau bertanya entah kama-kama. Ustaz benar enggak bumi itu datar gitu? Ilaha illallah. Nah, perlu manfaatnya ke awak. Nak lonjongnya. Nak datar, nak buleknya. Bagaimana cara mengingatkan anak saya umur 16 tahun supaya tak meninggalkan sholat? dibawa inyo ke panti jompo. Membawa anak jalan-jalan ke mall rancak. Ke pantai elok. Tapi bawa inyo ke panti jompo supaya inyo tahu bahwa inyo akan tua. Karena banyak kalau ceramah tidak masuk ke telinganya. Wah, saya sembahyang. Angin lalu saya dibayar. Tapi dibawakan suri caliannya waang beko tuo untuk iko kulit waang akan nampak. Iyo kalau awak punya anak, kalau indak laki awak mati duluan, anak awak pulau ndak ado sebatang kara, ko apa nak kena awak bawa mati dan akan awak bawa mati adalah solat. Inna awalama yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah solatuhu. Nampak tamu dihisap Allah Ta'ala solat. Kemudian kalau ada orang maningga, baunya. Terutama nan eloknya bana waktu orang sakaratul maut. Okay. Kalau indak lah mati lah meningga orang, buka penutup. Boleh membawa anak mencari orang mati. Untuk mengingatkan inyo. Itu berkesan luar biasa. Masuk ke dalam dicaliaknya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke otaknya, masuk ke pikirannya. Bahwa awak kau akan mati. Dan yang akan awak bawa adalah sholat. Kebetulan kenal pula awak sama jenazah ko, mau keluarganya. Kecek kan ke keluarga. Tolong agi satu seat di dalam liang lahat ko. Anak ambo menyambui dari bawah. Banyak ambo basuo jo preman. Buat tatu, anting di telingo, sagadang lubang hidung. Anting. Ambo tanya, apa ceritanya Bapak tobat? Saya ini enggak peduli sama ceramah Pak Ustaz. Terus gimana ceritanya tobat? Waktu itu ambo tagak di samping kubur. Ada orang meninggal, ambo tagak di samping kubur. Entah apa caranya, entah ditulakkan orang tuh masuk ambo ke dalam. Waktu ambo tagak dalam itu terasa dingin di kaki. Tak ingat ambo mati, nampak ambo yang lahat itu. Barulah terbuka pintu hati ambo Ustaz. Rupanya itu manfaat. Ambo pun masuk ke liang lahat waktu almarhumah mak meninggal. Ambo nak meletakkan jenazahnya. Ambo nak memiringkan ke kanan. Ambo nak menempelkan hidung ke tapi liang lahat. Orang meninggal itu afdolnya dimiringkan ke kanan. Menempel hidung kau ke liang lahat. Makanya kalau awak lalok sampai tidur awak di samping dinding. Tempelkan ke bayangan awak. Nah, itulah awak sedang di liang lahat. Nah, itu kue tak ingat awak akan bangun malam. Ingat awak mati. Ingat awak bahwa tidak ada yang akan menolong awak itu kecuali solat. Jadi adalah alumni Azhar Kairo punya pesantren di Pekanbaru. Di tapi lapangan sepak bola itu, ambo lihat, ambo cari ada lubang. Ambo tanya, dah, iko lubang apa? Iko liang lahat. Untuk apa? Kan tidak ada kubur sih kok. Tiap malam santri-santri itu cik-cik orang mau masukkan ke dalam. Tuk mengingatkan nyawa angka mati masuk ke dalam. Nem bandel-bandel itu mau masuk ke dalam. Latihan. Apa-apa itu pun kalau macam-macam, beko awak masukkannya ke dalam. Supaya ingatnya mati. Kadang cerita mati, kok tidak masuk ke kepala awak. Tapi kalau awak langsung masuk ke situ, baru. Ada ulama di Yaman, nyogali tanah, duduknya di sampai liang lahat tu, inyo bacokan Quran di situ 8,000 kali khatam. Digalinya kubur. Ditanya dia orang, untuk apa kau imam? Beko kalau ambo mati, kubur kan ambo risiko, lah ambo bacokan 8,000 kali khatam. Dek, manga angka 8,000 kau? Dek ambo baco riwayat, ada seorang perempuan solehah, namanya Maria, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah, membacokan di liang lahatnya, calon liang lahatnya, 7,000 kali khatam Quran. Mako ambo sebagai laki-laki, malu dengan padusi. Inyo padusi kok 7,000, mako ambo buwe 8,000. Jadi ada dulu padusi nan luar biasa. Awalnya inyo penari, penyanyi, pembuwe dosa maksiat, taubat, dibaconyo lah di liang lahatnya, 7,000. Ustaz Somad lah ada liang lahat. Lah, tapi alun nak membaca kenapa apa boleh. Ambo bali tanah sesudah itu ambo wakafkan untuk kaum muslimin muslimat, tapi ambo booking cik tampek. Beko kalau ambo mati, makamkan ambo di siko. Kalau kebetulan ambo meninggalnya di dakek situ. Tapi kalau pas jadwal di Papua misalnya, mati. Nggak usah dibawa jenazahnya, soalnya tiket kok mahal. Jadi nggak perlu. Kalau aku mati di Bukit Tinggi, bawa jenazah ke Riau. Nggak, ambo nggak. Kalau kebetulan ambo mati di sekitar itu, makamkan di siko. Setelah ambo wali tanah wakafkan itu, waalaikumsalam. Ambo tanyalah ke jamaah, ke keluarga. Sianan nio booking tempat, silakan. Nggak lu ada orang nio booking tempat. Takwi sadanya. Ambo nggak takwi. Yang penting awak sadonyo akan mati. Bagaimana menghadapi suami yang selalu berkata kasar dan tak sopan? Ah, itu kan dibawa ke situ yo kenapa? Kekeliruan ibu-ibu ketika dia mendengarkan kata kasar dari suaminya, dia telan sendiri, ditahannya. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, menjadi batu di dalam empedu, karena disimpan tahan. Dia takut ada orang lain yang masuk mengintervensi keluarganya. Nggak amuhnya pacah cerita kok. Padahal menurut ajaran Islam, ibu mestinya mengadu. Mengadu ke wali. Wali ibu anam orang. Nampak tamo, ayah. Nangka dua, datuk. Nangka tiga, abang. Nangka ampe, adiak laki-laki. Nangka limo, abang ayah. Nangka anam, adiak ayah. Wali ko lah nan manasehati si Fir'aun ko. Dulu 20 tahunan lalu wa angka si ko kan lemah lembut. Kini ko kare. Nah itu jadi wali ko nan manasehati. Banyak kekeliruan ibu-ibu sesudah inyo mengaji, inyo pulo ingin menasehati. Pulangnya ke rumah diceramahnya assalamualaikum. Enggak bisa. Tidak prosedurnya bantu itu. Jadi wali ibu lah yang menasehati inyo supaya inyo berubah. Sebab yang menghadapi laki-laki ini mesti laki-laki juga. Kalau di antara wali itu yang polisi dan tentara, lancak mana? Letakkan pistol di atas meja itu. Walaupun kosong, tidak ada pelurunya. Itu nakut-nakutinya. Nah itu. Oleh sebab itu maka nasihat. Ada seorang laki-laki menasehati calon mempelai nasihat pernikahan. Nyawali. Oke ceknya. Wahai engkau laki-laki calon suami anakku. Sekarang kau sedang cinta. Tapi nanti kalau kau tidak lagi cinta. Jangan kau mengamuk-ngamuk. Jangan kau marah-marah. Jangan berkata kasar. Jangan caci maki. Jangan sumpah serapah. Jangan tempeleng. Jangan main sipak hamun. Tapi sampaikanlah kepada aku. Akulah yang akan mengambilnya dengan cara yang baik-baik. Jadi ini tak bisa diselesaikan dengan cara berdua. Mesti ada orang lain. Itu dalam Islam bukan intervensi. Banyak ibu menganggap ini hanya kami berdua, yang lain tak boleh intervensi. Nah, dalam ajaran Islam mesti intervensi wali. Jadi wali ko bukan hanya waktu acara akad nikahnya jadi wali. Nggak. Wali ko sampai mati. Ibu punya wali ko sampai mati ko nanam orang. Kalau ndak ada nanam orang ko ya, apaknya ndak ada, datuknya ndak ada, adiknya ndak ada, abangnya ndak ada, pamannya ndak ada. Siapa sultanu waliyun man la waliyalaha, ada sultan. Sultan itulah menjadi wali bagi perempuan yang ndak punya wali. Ditambah lagi di bumi Minangkabau, selain wali ada pula ninik mamaknya. Jadi adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Lapor ke nenek mama. Nenek mama akan menasihatinya. Maka insya Allah ibu tetap berdoa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tidak ada senjata awak selain daripada doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bertanya Pak Ustaz. Ibu baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Baca Quran surat Al-Baqarah 26, 38, 35. Jadi ibu bayangkan Herman Sapar tuh jadi pemimpin. Semoga Allah mengabulkan doa seperti ini Ustaz. Bisa langsung doa kita. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, yang susah, maka Allah memudahkan. Iko bacaan sado ayat Quran tu elok sadonya. Nanti sabi iko elok sadonya. Fatihah ayat kursi elok. Tapi ada satu surat kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kalau dibacakan surat iko pada suatu perkara, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Dan ambo bukan sekadar menceramahkan, ambo bue tiap malam sesudah ke kantor KPU patang. Tanggal berapa ke KPU? 6. Hah? 6. 6 September. 6 September ke KPU yo. 6 September. Kinilah dua bale. Berarti ambolah bue tiap malam selama 36 malam. Salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, habis itu baca Yasin. Sesudah baca Yasin, Allahumma inna inni as'aluka bihaqqi Yasin. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menolong agamamu. Itu nampak sabi kalimatnya. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa beramar ma'ruf nahi mungkar menolong agama. Tak ada ambo sabi situ, dudukkanlah nyo Bukit Tinggi supaya ambo bisa dapat proyek ni Bukit Tinggi. Tak ada. Dudukkanlah nyo di situ supaya ambo dapat mobil dinas plat merah. Tak ada. Supaya inyo bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tu luas. Supaya inyo bisa menolong penggali kubur, guru di surau. Tadi ada pulau orang nambah wakaf tanah, acara supaya di atas tanah wakaf itu dibangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah agama, anak yatim bisa gratis. Itu tujuan apa? Menduduk. Aslinya mana ambonan mestinya jadi wali kota, gubernur, presiden. Cuma ambo kok orangnya terlalu baik. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Iko tidak bisa jadi pemimpin itu mesti berani mengatakan tidak. Ambo tidak. Asal lalu jamaah mengundang. Ustaz ketampe kami. Iyo. Ustaz ceramah. Iyo. Kalau jadi pemimpin mesti. Bayangkan kalau ambo jadi pemimpin. Datang orang bawa proposal. Ustaz tolong kau buat pesantren. Iyo. Iko untuk buat surau. Iyo. 3 bulan mah ditangkap ambo di KPK. Makanya awak doa supaya duduknya di situ supaya nyo bisa menolong agama Allah amar ma'ruf nahi mungkar dan bisa menolong dengan mengajak kawan sahabat follower viewer jamaah elok rancak. Ibu-ibu ada grup-grup Yasin, ada grup-grup marhaban, ada grup-grup kajian, grup-grup WhatsApp, bisa membawa kawan-kawan elok. Dan ndak bisa di rumah suaminyo, anaknyo, menantunyo. Nenda bisa jo dirinya surang dengan berdoa kepada Allah dengan melaksanakan itu tadi. Sampai bila Ustaz berhenti berdoa kok? Sampai tanggal 9 Desember. Sesudah itu ambo ganti lo dengan doa yang lain lagi. Sebab kita ini tak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ko rancak mana sesuai dengan ambo. Jadi pertanyaan ibu-ibu ko sadonyo amalan-amalannya sesuai dengan yang ambo amalkan. Tentang sholat witir, tentang berdoa untuk Haji Herman Sapar, tentang mengajak anak sholat. Jadi awak tidak bisa bentuk. Jadi misalnya iko, anak ambo sama kemanakan ambo mengajak mandi ke kolam renang. Ayolah bah, kita mandi di kolam renang. Jadi tidak bisa anak-anak aku awak larang, jangan mandi kolam renang. Tidak bisa. Yang awak ajak cerita. Jadi ambo buat cerita. Ada orang nan anak-anak kemanakan ambo duduk. Babah ingin cerita ko. Ni udah nggak? Yo, ada orang ndak mandi sebulan. Rambutnya lah buantuk sumbu kompor sampai keluar kecoak dari dalam. Lah itu banyak kecik. Masuklah inya ke kolam renang tadi. Mandi ke dalam. Dibawanya rinsu apa. Tu mana cik? Ada pula cik lain inyo berkudis. Berkurap berapa, berbisul. Masuklah inyo ke dalam kolam tadi. Sampai pacah-pacahlah nanah-nanahnya di kolam. Ada dulu 10 orang anak muda. Maaf. Masuk jonyo ke kolam tu. Maaf, kencingnya di dalam kolam tu. Merame-rame. Tak ada melarangnya. Ku cerita saya dulu. Sesudah itu, awak pun masuklah ke dalam kolam tadi. Masuk awak, lu saking lamanya mandi tadi, tetelan awak air tadi. Dah itu, dah agak 2 minit, mau biarkannya berpikir, mau tanya. Bah, jadi apa ini? Andaklah. Jadi, tak bisa awak larang. Begitu juga tentang solat tadi. Awak suruhnya orang solat, tak masuk. Tapi awak bawa ke panti, awak bawa ke orang sakit, awak bawa ke orang mati, awak bawa ke ruang ICU, orang nan di ruang ICU tu ndak ada apa-apa lagi, tinggal suara tunjuk kata tu, tu orang nan sakit itu kalau nyawa mendengar suara azan nan ingin ninyo kalau ditanyo pasti nyo ingin solat. Ayala salam masuk ke ruang ICU tu meleleh air mata orang di ruang ICU tu, keinginan orang tu cuma cie ingin solat. Dadu kalau ditanya orang sakit, apa keinginan bapak? Ingin ke KPU daftar pilkada. Dadu. Dadu cuma ingin solat. Itu kalau dicaliaknya langsung dengan matanya, itu pelajarannya lebih dalam dan lebih merasuk ke dalam hatinya. Dan yang paling pandai sebenarnya tentang anak-anakku ya ibu-ibu. Ibuku paling pandai. Ada anak ingin makan, tapi anakku banyak lo permintaannya. Inyo hanya ingin makan kalau ada bintang. Kalau ndak ada bintang ndak ingin makan. Kalau kami laki-laki ndak tahu ditanyo, makan? Makan apa ndak? Bahasanya cuma dua, makan apa ndak? Tapi kalau ibu-ibu pandai, dimasakkannya talu ayam bentuk bintang. Makan bintang, makan bintang, makan bintang. Pandai. Kalau kebetulan inyo PNS, makan satu kali suap dapat 1000. Kalau kebetulan inyo polwan, diambilnya pistol. Makan kalau nak tembak. Yang penting dia makan. Yang penting dia sholat. Caranya. Yang paling pandai caranya itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu berpikir dengan akalnya, merenung dengan hatinya, dengan penuh kasih sayang. Karena ibu-ibu lah maka kita ini semua besar menjadi orang yang sempurna. Kalau ibu ingat nasihat ama ambo dulu, dua jari tapak kaki wa anggo tu lahir dulu, sajengkal panjangnya wa anggo gadangnya bukan diambui angin bantu balon. Sagadang buah kareh, sagadang buah palo, buah pala. Sebenarnya itulah ciri anak tu temakan dek orang tua. Satu anak tu. Sebab inyo habis membasuh-basuh-basuh makannya. Bukan ada hand sanitizer dulu. Temakannya anak tu. 5 bulan. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Tapi insyaAllah itu sadonya menjadi amal soleh ibu. Anak-anak ibu menjadi penghafal Quran. Anak-anak ibu menjadi anak-anak yang menolong agama Allah. Ambo sampai hari ko ceramah di Lombok ke Bukit Tinggi, besok pagi ke Palembang, maka setiap ceramah ambo tu mengalir ke makam orang tua. Itulah yang menjadi amal jariah. Amal yang lain putui, tapi ada amal jariah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beramal jariah dan mendapatkan amal jariah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abi. Bertanya langsung. Sir. Hah? Bertanya langsung. Boleh. Pertanyaan live namanya. Ya. Karena tadi baru dikumpul 5, tadi ada kesepakatan ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung. Nah, ya. Yang mau bertanya silakan tunjuk tangan biar cepat. Tidak usah malu-malu, ayo silakan. Satu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan tempat. Pertanyaannya boleh 3 Ustaz? Boleh. Maaf Ustaz, sebenarnya lebih banyak tapi cukup 3 aja. Yang pertama yang saya tanyakan, tadi Ustaz mengatakan bahwa seseorang yang di dalam ruang ICU keinginannya itu untuk sholat sangat tinggi. Nah, kadarullah saat ini orang tua saya, orang tua dari suami saya itu terbaring di atas tempat tidur, tidak sadarkan diri setelah 6 bulan. Cuma apa namanya, ketika dipanggil beliau tidak menyaut, tapi ada matanya terbuka. Nah, yang ini saya tanyakan yaitu sholat ini kan satu amalan yang akan pertama kali dihisab nantinya. Nah, untuk sholat orang tua kita ini, apakah bisa anak darinya untuk apa namanya menggantikan atau bagaimana itu Ustaz? Kan pernah kita dengar bahwa anak bisa menggantikan sholatnya, apakah di sekarang ini atau nanti gitu. Yang pertama, dan yang kedua pertanyaan saya itu sekarang ini apa tidak banyak lagi kita mendengar ini Ustaz, apa namanya pegadaian sawah gitu. Pergadaian sawah ini di kalangan orang tua kita kan masih apa masih banyak. Cuma ada satu pengajian yang saya dengar dan saya pelajari, tapi tidak sampai tuntas, yaitu pegadaian yang termasuk riba gitu. Bagaimana yang pergadaian riba itu dan bagaimana kita akan keluar dari riba tersebut. Dan yang ketiga Ustaz, itu apa namanya saya bertanya tentang kredit yang seperti cara maksud sebelumnya, kredit yang diperbolehkan itu seperti apa? Katanya boleh di apa bank-bank yang syariah, tapi kita ketahui walaupun syariah itu tetap aja ada unsur-unsur ribanya. Bank yang mana, bank yang seperti apa yang Ustaz maksud tersebut? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagusnya karena ini tiga, langsung kita jawab dulu biar ini sudah menjadi masalah fundamental di dalam masyarakat. Sholat itu wajib bagi orang nan patamo baligh, nan kedua berakal. Adapun yang tigo iko rufi'al qalam, pena diangkat. Amboko penanya masih mencatat nih. Abdul Somad sholat catat. Abdul Somad tausiah catat. Tapi ada orang nan penanya diangke. Terangke penanya maka suiknya amalnya tidak dicatat. Nampatamo anis sobi hatta yahtalim. Anak ketek sampai nyo akil balik. Anin naim hatta yataiqiz. Orang lalo sampai nyo tajagu. Anil majinun hatta yafiq. Orang gilo sampai nyo sehat. Maka orang nan tigo-tigo kok tidak ada akalnya. Anak ketek, orang lalo, orang gilo. Urang nan koma tergolong ke dalam iko de akalnya ndak ado. Jadi kalau awak punya keluarga di rumah sakit, inyo komanyo berwaktu. Dulu ado sahabat kami di Mesir, tiba-tiba utak ko keluar cairan. Tahapu penyakitnya de virus, keluar cairan di utak ko. Jadi kalau cairan tu sedang banyak, inyo koma. Tapi kalau udah disedot, inyo sehat. Maka inyo wajib sholatnya wakatu sehat saja. Sehat inyo jam 2:30. Wudu, sholat zuhur. Sudah tuh koma, sampai maghrib. Maka wakatu koma itu tidak wajib sholat karena tidak sempurna. Tidak ada akalnya. Kalau ada orang tua, gae, suami, koma sudah sebulan, tidak pernah sadar. Maka inyo indak wajib sholat dan awak sebagai anak keluarga pun tidak wajib melaksanakan sholat untuk inyo. Yang wajib digantikan itu dalam hadis man mata sianan mati wa alaihi siamun punya utang puasu. Soma'an huwa lihu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk inyo. Yang digantikan itu puasa. Adapun sholat indah. Tapi kalau ada anak melaksanakan sholat, dihadiahkannya pahalanya untuk orang tua, pahalanya sampai. Tapi tidak wajib menggantikan, mengkodok sholat. Puasa orang tua saja yang digantikan, dikodok. Tentang masalah orang nan koma, itu sama seperti orang nan idui, tapi tidak bisa membalas respon. Di dalam telingo ko, ada bantu keong segadang iko. Cari gambarnya di internet. Itu yang keong pendengaran di dalam itu indak akan stop sampai mati. Salamonyo idui, makonya tetap bisa mendanga. Mako dalam hadis dikatakan laqinu mautakum talqinkan kata lingonyo la ilaha illallah. Jadi waktu ambo masuk ke ruang ICU, ambo bisikkan ke telinga sebelah kanan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis itu membacakan kul huwallah 3 kali, kul huwallahu falak sekali, kul huwallahu binas sekali, ayat kursi solawat. Meleleh hematonya. Meleleh hematonya, tanya dokter, Pak dokter, iku kok menangisnya? Kecek dokter, inyo mandanga suara ustad. Dan suara manusia, kok ndak adonan samu? Walaupun matonya terpejam, nyo tahu bahwa nan datang kok Abdul Somad. Dek, inyo danga suara Abdul Somad. Dan inyo biasa selama itu kalau basuwa ustad, inyo merespon. Baca cara awak merespon orang, senyum. Kini ndak dapat senyum dek masker. Mako pakai tangan. Tangan diangke. Inyo mangke tangan pun ndak bisa. Mako respon nan terakhir adalah air mata. Jadi air mata tu respon inyo. Cara inyo merespon bahwa ustad tiba. Oh, itu dokter namanya cek. Makin yakinlah ambo pada hadis Nabi. Seandainya pak dokter kau menyawi ustad, inyolah koma, inyo ndak dapat mendanga, pasti ambo ragu tentang hadisku. Tapi rupanya kecek Nabi, talkinkan kata lingo urang nan akan sakaratul maut, menunjukkan bahwa urang sekoma apapun inyo, inyo tetap mendanga. Mako kalau ada suami, ada orang tua, ada anak nan koma, jangan galak-galak di samping tu. Kok kadang ndak ada urang, ndak ada galak. Namo mana kiki. Di samping tu cuma baca Quran, zikir, solawat supaya apa nyemendanganan elok-elok nan baik-baik. Iko tentang masalah pertama solat kurang di ICU. Dua, gadai. Imam Hanafi namanya Imam Abu Hanifah. Ada orang meminjam pitih kainyo, menggadai. Minjam pitih kainyo dengan cara gadai. Sesudah itu Imam Hanafi datang ke rumah orang itu. Tapi orang itu sedang tidak ada di rumah. Tertutup pintu rumahnya. Di muka rumahnya ada pokok kayu. Imam Hanafi tagak di panas matahari. Datang orang mancali. Imam Hanafi, yo, mangan tidak balindung di atok rumah atau di muka pokok kayu? Kan di rumah ada atok kayu. Pokok kayu pun ada. Mangga ndak tagak saya di bawah pokok kayu atau berlindung di bawah hatoknya? Apa jawab Imam Hanafi? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua manfaat awak ambil dari orang yang meminjam, maka itu berarti riba. Imam Hanafi ndak mau berlindung di bawah atap rumahnya sebab khawatir jatuh ke dalam riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, kalau awak mengambil manfaat dari pinjaman itu, fahuwa riba, makoinyo riba. Sampai sehalus itu Imam Hanafi takwi nameh terjerumus ke dalam riba. Ba'apulo kalau awak meminjamkan uang pitih ke orang, awak pakai hondanyo, otonyo, rumahnyo, sawahnyo, mako riba di atas riba. Alhamdulillah, sampai 13 tahun umur ambo, banyak juga orang nak meminjam pitih. Tak ada ambo ambil manfaat seperak pun, karena ambo takut mati, beko awak bangkit dari kubur, bantu orang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nyo bangkit dari kubur, bantu orang yang kerasukan setan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tampeknya api neraka. Misal ada orang minjam pitih kamu 100 juta. Ambo kurang percaya kayaknya, ambo mintalah surat tanahnya sebagai jaminan pegang. Lalu di atas tanah itu ada rumah disewa orang. Sewa rumah orang ini bayarnya ke ambo atau ke orang yang meminjam pitih ambo? Kami minjam pitih. Kalau ambo ambil pitih iko, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau kau ambil manfaat, riba. Lalu untuk apa surat tanahnya ustaz pegang? Sekedar jaminan, mana tahu nyolari. Dan Nimco perjanjian kalau dalam waktu setahun Waang indak sanggup membayarnya, maka batukalah hak milik Iko menjadi milik Ambo. Bisa sah sesuai dengan harga. Tapi kalau selama setahun itu Ambo mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Mudah-mudahan Allah melapehkan awak dari jeratan riba. Tigo kredit, tinggal tulis di YouTube Somat kredit. Awak tulis ya, dapet apa enggak? Somat kredit. Ah, dapet keluar. Somat kredit. Aduh, somat kredit. Oke, nan tulisan. Kalau nan tulisan ada jo. Tu buka di Google, Google. Sesudah Google tulis di situ S O M A D M O R O C C O. Somat Moroko. Moroko tampe ambo kuliah dulu. Bukan Moroko nan baso. Somat Moroko spasi kredit. Tulis enter. Somat Moroko kredit. Ado. Somat Moroko kredit. Ditulis tulisan ini tanggal 25 Agustus 2010. 10 tahunan lalu. Alun viral lah waktu itu. Kamu bacakan ya. Lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo. Tempo jangka waktu kredit. Pada konferensi ke-6 dilaksanakan di Jeddah tanggal 17 Syakban 1410 bertepatan 14 Maret 1990, 30 tahun yang lalu. Dalam keputusan nomor 53 garis miring 2 garis miring 6 tentang jual beli dengan tempo, boleh tambahan pada harga dengan tempo jangka waktu terhadap harga kontan dan seterusnya. Nanti bisa di copy atau di share di grup-grup WhatsApp atau di print cetak tempel di dinding Mas Haji. Datanglah hambo ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Saya mau minjam 100 juta mau beli oto. Yagihnya 100 juta, ambo bayar 120 juta. Riba apa enggak riba? Riba. Bertambah 20 riba, 20 juta riba. Ambo datang ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Padusi kebetulan. Saya mau minjam 100 juta, Mbak. Untuk apa, Pak? Untuk beli oto. Oh, enggak bisa. Minjam uang riba. Jadi untuk apa kalian buat bank syariah nih kalau riba semua enggak bisa minjam uang? Bapak mau beli apa? Mau beli mobil. Di mana dealernya, Pak? Nih, ini alamat dealer. Nyu pun menelpon dealer. Assalamualaikum, dealer. Waalaikumsalam. Ini ada orang mau beli mobil yang kira-kira 100 juta. Dibayanyo oto tadi 100 juta. Mako kini 100 juta harago oto di Bali dek bank syariah. Mako kini mobil itu milik bank syariah. Ko oto ko bank syariah. Ko Abdul Somad. Mako kini akad Abdul Somad membali oto ke bank syariah dicicil Abdul Somad setiap bulan dengan cara kredit. Apa beda dengan nampak tamu tadi? Nampak tamu tadi uang dengan nangka duo iko uang dengan bah? Uang dengan uang riba. Uang dengan barang? Tidak riba. Itu nana orang nana tidak paham. Sebab berbelit-belit. Tidak pahamnya. Tidak terkunyah dia. Tapi jamaah Bukit Tinggi cerdas. Pahamnya. Paham kan? Uang dengan uang? Riba. Uang dengan barang? Tidak riba. Tidak riba. Lalu mana Ustaz Salafi menyebut riba? Sebab inyo pakai fatwa Syekh Albani. Syekh Albani itu Ustaznya Salafi. Albani menyebut riba. Tapi ada Ustaz Salafi cek lain namanya Bin Bas. Syekh Bin Bas menyebut tidak riba. Kok fatwa Bin Bas? Di dalamnya yang tadi, dalam grup tadi. Agak cek Bin Bas. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Harga kontan 100 juta, kalau cicil kredit 120, boleh. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tempo waktu. Adakah zaman Nabi jual kredit? Ada dalam Sahih Bukhari. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit barirah kau urang. Zaman dulu waktu itu masih boleh menjual urang. Budak hamba sahaya. Namanya barirah. Barirah kau dijual oleh tuannya dengan cara kredit cicil berapa lama? 9 tahun. Barah dibayar sebulan. Satu tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar. Gharar itu artinya tidak pasti. Juga tidak ada riba dan jahalah tak jelas. Maka boleh. Fatwa bin Bas Juz 7 Balai halaman 196. Jadi Ustaz Nan menyabui tidak boleh kredit barang karena inyo mengambil pendapat Syekh Albani. Padahal dalam Salafi sendiri adonan membolehkan yaitu Syekh bin Bas. Demikian. Wallahu'alam. Ya, itu tadi 3 pertanyaan. Ayo kepada ibu-ibu tadi yang lama bertanya. Gak hanya ibu-ibu, ternyata bapak-bapak juga boleh bertanya nih. Kalau ada bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Kita masih mempunyai waktu 15 menit lagi. Ada? Gini ya, Zat, sambungan sedikit nunggu pertanyaan yang lain, Zat. Kan di bank konvensional juga ada tuh, Zat, cuma bahwa kalau kita meminjam jatuhnya modal kerja, Zat, mereka yang belikan barang terus kita mencicil, Zat. Nah, jadi pinjaman itu jatuhnya ke modal kerja, Zat. Itu gimana, Zat? Karena kan ini bukan bank syariah, karena dari kita-kita ini, Zat, yang mungkin di sini juga banyak istri dari pedagang atau punya pedagang, kan kalau pindah bank kena penalti, kan gitu kan. Pertimbangan gitu gimana tuh, Zat? Kan dia juga minjam, tapi barang tersebut dibayarkan oleh bank, Zat. Gimana tuh, Zat? Ulang balik. Karena tadi kan, kalau di bank syariah kan Zat tadi mencontohkan kita beli barang, kan barang tuh, Zat, di bank negara, di bank syariah. Tapi kan kita juga bisa meminjam di bank konvensional, Zat. Dalam bentuk modal kerja biasanya itu, Bu, ya. Gimana tuh, Zat, hukum, Zat? Bukan kur, misalnya kita kan, bapak mau beli apa? Saya mau beli belanja ke Jakarta, Zat. Atau mau beli sesuatu, kayak mobil tadi itu, Zat. Tapi kan bankannya bank konvensional yang kita pakai, Zat. Bukan bank syariah. Tapi kan dia bukan kita contohnya beli mobil tadi, Zat. Apakah gimana juga hukum ini, Zat? Ada juga ke modal kerja kan dalam bentuk barang, Zat. Mereka yang belikan dan mereka yang membayarkan bank barang tersebut, Zat. Bagaimana hukumnya itu, Zat? Ambo ingin beli tanah. Dek tadi oto-oto tarik tanah gini. Ambo ingin beli tanah. Lalu kemudian ambo basuo sama nan pemilik tanah. Pak, pemilik tanah, saya mau beli tanah Bapak. Saya mau beli tanah Bapak. Keceknya saya perlu uang cash ini, Ustaz. Tak bisa kalau kredit. Oh, kalau gitu batal lah, tak bisa. Tapi ada solusi, keceknya. Bahas solusinya, ada pihak ketiga, penyedia keuangan, finance namanya, finance tulisannya, penyedia keuangan, ekolah dia bank, penyedia keuangan. Penyedia keuangan ini tidak membeli tanah tadi, tapi dia tetap meminjamkan uang. Akadnya tetap uang dengan uang. Jadi dalam Islam itu yang dicari, yang ditengok, yang dipandang itu bukan bendanya, tapi akadnya. Kalau akadnya, nikah konvensional sama nikah syariah sama kan? Aduh lo nikah konvensional kau, Bu, ya. Yang beda itu kan akadnya. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada kabul. Di akad itulah perbedaan. Begitu juga dengan jual beli kau. Dijual beli iko, akadnya adalah uang dengan uang, riba. Itulah akad penyedia keuangan itu, uang dengan uang. Sedangkan kalau uang dengan barang, maka tidak riba. Saya ulang sekali lagi, uang dengan uang, apapun nama bentuknya, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Wallahu'alam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Malu bapak-bapak. Yang ibu-ibu di belakang, Fiona, kan lagi menjalani menjadi istri terberat nih kan. Mana tuh ada unek-unek atau pertanyaan, silakan. Ada kepada ibu-ibu yang lain? Nggak pernah tutup lah. Tadi kayaknya pengen lamu-lamu, ternyata pertanyaannya cuma 6. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, Bu, silakan. Beranikan dirimu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa beda sedekah, wakaf, dan infak? Ada lagi? Biar kita langsung. Ada? Enggak? Nah, udah, kita jawab dulu. Ado Putra, inyo punya tanah 10 hektar. Amin. Amin. Ingin diwakafkannya di Bukit Tinggi kepada Abdul Somad. Datanglah Putra. Ambo wakafkan tanah ambo 10 hektar untuk lembaga pendidikan dan dakwah kepada Abdul Somad tunai. Ambo jawab, ambo tarimo tunai. Adonan bawakap, adonan menerima wakaf namanya nazir pengelola wakaf. Ado tanah nan diwakafkan 10 hektar, ado ijab dan qabul. Kalau cukui ampe rukun iko namanya wakaf. Mako kami pun ke kantor kuah. Bukan untuk nikah. Di kantor kuah itu ditulislah namanya akta ikrar wakaf. Yang bawakaf Putra, yang menerima wakaf Abdul Somad, ambo berjanji di hadapan Allah untuk mengelola wakaf itu, sekolah anak yatim, pesantren, duafa. Lalu kemudian keluarlah akta ikrar wakaf. Sesudah itu kami bawa akta ikrar wakaf itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah surat tanah nan tadi awalnya pemilik Putra, berubah kini pemiliknya adalah bukan milik pribadi, tapi yayasan. Maka setelahnya menjadi tanah wakaf, ditulis di situ, ini tanah wakaf. La yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wa la yurasu, tak boleh diwariskan Abdul Somad ke anak cucunya. Wa la yuba'u, tak boleh dijual beli. Ado ibu ingin membeli, berani ibu membeli tanah wakaf? Tidak, karena akan menjadi permasalahan di dunia dan di akhirat. Itu namanya wakaf. Nangka dua, infak. Infak iko benda. Setiap disabui infak dalam Quran pasti benda. Alladzina yunfiquna amwalahum, mereka yang menginfakkan harta mereka. Tapi nyo abi. Wakaf tidak boleh habis. Tanah itu 10 hektar sampai hari kiamat tidak boleh habis. Ada bapak ibu pernah mendengar, karena sesuatu dan lain hal, wakaf ini berubah jadi 9 hektar. Tidak boleh. Tapi kalau infak bisa habis. Contohnya infak lilin. Zaman dulu Mas Haji alun-alun lampu, orang bayi infak lilin. Lilin itu infak, habis. Di bawah infak, infak benda tapi habis, hilang, namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Allah Maha Adil. Iko kayo agi tanah, iko setengah kayo agi lilin, iko indak kayo sama sekali. Di agihan paling rendah namanya sodakoh. Apa itu sodakoh? Bukan benda, bukan materi. Tabassumika fi wajihi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Agi tanah indak, agi bareh indak, agi senyum saya lagi. Maka ditulis di kotak itu sebenarnya yang paling bagus, kotak infak. Bukan kotak sodakoh. Sebab kalau kotak sodakoh, nyelalu orang senyum sih. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi kau mesti ada sodakohnya. Maka awak dari pagi tadilah barakali bersodakoh. Walaupun ini tak sodakoh piti. Sodakoh apa? Sodakoh tulang sendi. Tasbihatun sodakoh. Tahmidatun sodakoh. Takbiratun sodakoh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Namanya sodakoh tulang sendi. Menolong orang mangkekkan barangnya sodakoh. Nah, membawa ambo tadi ke Mas Haji Agung, tadi bajumpo basuwa orang, itu namanya sodakoh. Jadi nan paling ateh wakaf, nomor dua infak, paling bawah sodakoh. Sodakoh pun indak, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu beda infak, sodakoh dengan wakaf. Wallahu a'lam. Baru muncul. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan bertanya Bahwa calonnya membayar sholat itu yang selama kok mungkin ada ketinggalan kok belum ada masa. Akil balik umur 10 tahun. Akil balik umur 10 tahun. Kini umur 40 tahun. Ambo buaya baru taubat. Lah lama pak, baru subuh tadi. Jadi assalamualaikum tak ada sembahyang. Ada Idul Fitri sama Idul Adha. Berarti nyo meninggalkan sembahyang selama 30 tahun. Maka mulai zuhur ko qobok. Salapeh zuhur ko salat qobok. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin qobokan. Ampe rakaat. Aku salat zuhur ampe rakaat mengqobok nan tinggal. Ampe rakaat. Asar beko itu jo. Habis salat asar qobok. Maghrib itu yo. Ah tu keceknya hasilnya yang cocok. Farkan. Sampai barala mau mengqadha iko di qadha 2020 lunas 2050. Jadi cara mengqadha itu baitu, bukan ambil cuti sebulan pai ke pulau mengqadha. Kawa sianu ndak ado basuo le. Inyo pai ka pulau mau qada 30 tahun. Bukan itu. Qada itu tetap normal bantu biasa sesuai. Lunasnya 2050. Yo, mati 2040. Alhamdulillah. Pemutihan. Rumah cicilan. Kalau mati 5 tahun lunas gitu. Ah itulah yang lunas. Jadi nanado sembahyang nan lama-lama batingga itu diqada. Inda ado ikhtilaf ulama ampe mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat ampe mazhab tentang wajib qada. Tulisannya di salat qada tapi nan menulis bukan ambo. Salat qada 4 mazhab. Salat qada 4 mazhab. Nah itunya. Salat qada 4 mazhab rumah fikih. Salat qada 4 mazhab. Salat qada 4 mazhab. Tapi ada ustaz yang berceramah keceknya enggak perlu diqada, cukup istighfar saja, istighfar. Ibnu Taimiyah indak masuk 4 mazhab. Inyo mazhab sendiri. Cik Ibn Taimiyah pendapatnya keluar dari pendapat empat mazhab. Nyabi tidak perlu qada istighfar saja. Tapi ambo selamat. Kalau awak mau selamat, pakai pendapat dari empat mazhab ini, maka di qada. Ambo khawatir bu ya, kalau sampai rakaat sesudah asar, sesudah subuh itu kan tahu orang di rumah ni bu. Supaya jangan sampai ditanya di orang. Aduh pak dia sampai. Tidak. Berarti mengqada tadi. Baik itulah. Oleh sebab itu tentang qada itu tidak ada ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya ada pertanyaan dulu dari bapak-bapak bu, karena dari tadi sudah ibu-ibu, kita coba ini sebelum waktunya habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ini Ustaz. Yo pak. Apabila suami meninggal, yo, apakah boleh istri memandikan? Dan kebalikannya, apabila istri meninggal, apakah boleh suami memandikan? Itu pertanyaan saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang memandikan jenazahnya yang pertama adalah Sayyidina Ali, bukan Fatimah, bukan Aisyah, Ali, laki-laki memandikan. Kemudian yang kedua memandikannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, adik ayahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas. Itu mako mereka iko indak ikui dalam musyawarah mufake di Saqifah Bani Sa'idah. Meninggal Nabi, Ali indak ikui musyawarah itu. Waktu Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Mako yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan perempuan adalah perempuan, kecuali darurat tingkat tinggi habis sadonyo disapu dek tsunami. ndak adole inyo surang nan dapat membuat fardu kifayah, maka inyolah memandikan. Tapi selama masih ado, maka sunnahnya ikut yang dilakukan waktu Nabi meninggal, dan ketika istri Nabi meninggal pun waktu Nabi masih hidup ndak ado Nabi memandikan. Maka dimandikan oleh itulah nan ambo ketahui nan ambo baca. Kalau ada orang membuat lain, mungkin kitabnya lebih banyak daripada kitab ambo. Wallahu a'lam bishawab. Berapa orang lagi yang mau bertanya karena waktu kita udah mau singkat ya, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, ini saya mau bertanya tentang katanya masih dalam hutang berhutang dengan bank syariah. Seseorang berhutang dengan bank syariah, kebetulan belum lunas hutangnya, dia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa atau meninggal. Yang melunasi utangnya itu adalah asuransi kalau kita tidak salah ya kan. Yang si ahli waris yang tinggal tidak membayar bukan melunasi utang dari si mayat, tetapi adalah dilunasi oleh asuransi. Pertanyaannya, apakah yang meninggal ini sudah lunas utangnya itu walaupun hanya asuransi yang membayarnya? Yang kedua pertanyaan saya, kebetulan dua juga, zakat yang langsung dipotong gaji, padahal kita zakat itu kita tahu ada haulnya atau kurun waktunya, kita gaji kita dipotong per bulan gitu kan, padahal belum cukup haulnya, apakah ini sudah lunas zakat kita yang sudah kita bayarkan yang langsung dipotong oleh pemerintah atau pemerintah dari instansi kita? Terima kasih, itulah yang mudah-mudahan penjelasannya. Ayo. Orang meminjam di bank syariah 10 tahun, baru 2 tahun ternyata meninggal dan dilunasi oleh asuransi, maka hutang itu menjadi lunas. Alhamdulillah. Ya, so innalillah. Ini alhamdulillah. Maka hukumnya yang lawak bahas adalah hukum asuransi. Pendapat pertama, hukum asuransi ko haram. Manga asuransi ko haram? Sebab di dalamnya ada gharar, gambling, ketidakpastian, judi. Amboi ke asuransi. Awak sama-sama menyetor 1 juta sebulan. Sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta. Tiba-tiba mati ambo, baru membayar 1 juta lah mati, dapat keluarga ambo 100 juta, sementara adonan lah 10 tahun ndak mati-mati, macam judi. Maka pendapat pertama menyebut asuransi ko haram karena gharar, macam judi, tak pasti. Masa nan baru bayar 1 bulan langsung dapat 1 juta, ikulah 10 tahun ndak dapat-dapat. Asuransi oto betu jo 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta, 6 juta bahkan setahun, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Baru Bali patang, tabrak tiang listrik, lah dapat ganti. Sementara ikulah 5 tahun ikut asuransi, tidak dapat-dapat. Dek sakit hati, dilanggarannya. Dapat juga akhirnya. Maka pendapat pertama menyebut asuransi ko haram, dek bantu judi, gharar. Pendapat yang kedua menyebut asuransi iko halal, sebab di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta, ambo dapat musibah langsung dapat. Sebenarnya ambo susah, tapi dia dapat ditolong orang banyak dengan melalui asuransi. Maka fatwa mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, dalam kitabnya judulnya Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer, fatwa tentang asuransi ko duo. Pertama halal, kedua haram. Kok bisa bendanya satu tapi fatwanya dua? Sebab ndak ada zaman Nabi, orang berijtihad, kepala samu hitam, isinya macam-macam. Nah, kalau lah jaleh fatwa tadi dua, awak tinggal bertanya ke ahli waris. Hai ahli waris, ya, menurut engkau asuransi ko masuk halal apa haram? Keceknya asuransi haram. Kalau ang berpegang pendapat asuransi haram, maka lunasilah hutang orang tuamu dari dari warisannya. Orang tua meninggalkan hutang, maka membayar hutangnya dari warisan. Mim ba'di wasiyatin, kaluakan wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Audain, mim ba'di wasiyati yusiwiha audain, keluarkan hutang. Setelah dibayarkan hutang, barulah dibagi harta untuk ahli, ahli waris. Hai ahli waris, ya, kau termasuk yang berpegang pada asuransi halal atau haram? Haram, bu ya. Kalau begitu hutangnya mesti kau bayarkan dari warisan almarhum. Begitu, iya. Ah, kalau gitu mau berpindah ke yang halal saya lah. Maka kalau ahli waris mengikut pendapat halal, berarti hutang itu sudah lunas. Tapi kalau ahli waris berpendapat, dia pedih pendapat asuransi haram, maka dia mesti lunasi dari harta warisan almarhum. Pertanyaan kedua. Awak bagaji sebulan 5 juta. Contoh. Nen serati janganlah sakit hati. 5 juta sebulan. 1 juta 25 ribu. 2,5%. Kalau 5 juta berarti serati 25 ribu. 5 juta. Setahun 60 juta. Apakah langsung dibayarkan atau tersimpan inyo selama 1 tahun haul? Maka pendapat nampak tamo mesti disimpan 1 tahun haul. Pendapat namanya bui inda ada haulnya, sebab hadis tentang haul itu ada periwayat yang daif. Hadis daif tak bisa jadi dalil hukum. Itulah ustaz namanya bui, tidak ada zakat kalau tidak sampai haul. Adapun ustaz yang mengatakan tidak perlu pakai haul, karena hadis tentang haul itu ada periwayatnya yang dhaif, dan hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai. Ambo pilih jalan tengah. Andai kita berpegang pada pendapat pakai haul, tetap juga ada jalan tengah. Ta'jilu zakah qobla awaniha, boleh mendahulukan zakat sebelum sampai. Itulah yang dipegang oleh Pemda, Pemko, Pemprov se-Indonesia. Yang zakat potong ateh. PNS, PNS, zakat potong atas. Tapi belum sampai haul. Boleh mendulukan zakat sebelum sampai haul. Jadi cara ngitungnya. Kalau sebulan 5 juta, 1 tahun 60 juta. Dibayarnya mulai 1 Rabiul Awal. Iko. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sesudah 1 tahun mestinya baru wajib. Tapi karena sudah dikeluarkan tiap bulan dipercepat, maka yang gaji 1 tahun ini sampai tahun depan tidak lagi wajib dizakati karena sudah dikeluarkan duluan. Maka ibu, bapak punya 2 catatan. Catatan nampak tamo, gaji yang sudah dizakati duluan. Catatan yang kedua, tabungan yang ada di bank. Yang iko tidak dizakati lagi karena sudah dikeluarkan duluan. Sedangkan nan ado tersimpan di bank iko mesti dikaluakan setiap tahun. 1 juta, bara zakatnya 2,5 juta. 1 miliar 25 juta. Tersimpan pitih ama ampe miliar di bank. Maka kaluakan setiap tahun 1 juta tiap tahun. Yang gaji tadi sudah dikaluakan untuk tahun itu. Menyatu pendapatan, uang gaji, SPPD, uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, disatukan ke tabungan, dihitung lagi per tahun. Ambo ulang sekali lagi. Gaji yang sudah dibayarkan selama 2 balih bulan tidak dizakati lagi di ujung tahun karena sudah dibayarkan. Tapi tabungan maka dibayar setiap 1 tahun sekali. Ambo ajakan mbak acaronya supaya tidak berzakat. Mau? Setio akan sampai nisob. Bara nisobnya kini. Nisobnya adalah 85 gram ameh. Ciek gram kini 1 juta. 85 gram berarti 85 juta. Baru wajib zakat. Nah, hitung surang. Asal sampai 80 ampe, bali tanah. Amaklah berzakat. Tidak ada piti yang mau ya. Cuma cek saldo. Kok 20? Ayo, tidak ada zakat. tahu muko datang lagi Ustaz Somad. Ndak bisa kak tahu niko. Kau tetap belum. Jadi pendapat sesama iko, ambo balik tanah. Tanah ndak ada zakatnya. Tapi ingat Allah Maha tahu. Piti nan disimpan ditahan itu kalua juga dalam bentuk lain, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat. Hananda amu berzakat, simpanlah. Leh ya leh ibu. Alhamdulillah. Yo. Karena waktu juga lah yang memutuskan kita. Karena ada request dari ibu-ibu kemarin pengen berfoto ya kan Bu ya. Oleh karena itu baiknya kita sampaikan dulu terima kasih kita buat Ma'rif yang telah menyediakan tempat ini seperti yang telah didoakan Ustaz juga. Tidak lebih penting juga acara ini, walaupun tidak lupa kita ucapkan terima kasih itu kepada sahabat Ana sendiri yaitu Bang Herman Safar, karena untuk tanggung jawab membawa Ustadz Abdul Somad ke Bukit Tinggi dan ke Sumatera Barat itu beliau yang langsung yang handle. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu pahami sendiri, ambil hikmahnya sendiri, dan insya Allah seperti yang didoakan Ustadz tadi, sejak 6 September Ustadz tidak pernah bosan dan Ustadz tidak henti-hentinya mendoakan sahabat kami yaitu Bang Herman Safar. Oleh karena itu sebelum ini acara ini ditutup, kami juga berharap doa dari emak-emak di sini, bapak-bapak di sini, sehingga beliau bisa seperti yang katakan Ustaz beramar ma'ruf. Sebelum foto-foto nantinya kami harap semua masih pakai masker dan semuanya tertib. Nanti kita akan foto satu kali saja, maksudnya di handphone kami, maka akan kita share. Silakan nanti kirim-kirim supaya fotonya bisa berada dengan cepat. Dan kalau ada handphone yang mau titipkan ke yang kameramen, mohon tidak ada yang selfie. Kita jaga adab acara kita di sini. Mohon dengan sangat biar acara ini kita mendapatkan berkah sesuai yang kita doa dari awal. Bila untuk tutup acara ini kita minta doa dari Ustaz. Al-Hazihiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة أن تبلغ مقاصدنا وتقضي حاجتنا dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Sampaikanlah niat baik kami, tunaikan hajat kami ya Allah. Dudukkanlah saudara kami Haji Herman Safar menjadi wali kota Bukit Tinggi, supaya bisa dia menunaikan amanah agama, beramar ma'ruf nahi mungkar, membayar penggali kubur, membantu surau, membantu sekolah tahfiz, membantu anak yatim. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan maksud kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali dzurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir, wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait. Tawil umurana, panjangkan umur kami. Wabarik arzaqana, berikan berkah pada rezeki kami. Wahfaz abna'ana wa banatina, jaga anak-anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik,